kebencian yang sebenarnya ada di Ramata Halu. Ringan. Rahmat. Iya, saya cuma tahu remix itu. Aku kira. Teman baik, ternyata teman kecil.